sudah seminggu aku terganggu, tidur tak nyenyak seperti dulu. Setiap malam banyak lamunan, siangnya juga tak sedap makan. Nasir, aku nasir, di dalam benak ada sir. Di depan kaca aku bergaya, segala macam baju ku coba. Aku tergoda, tergila-gila, pintu hatiku dicongkel dia. Nasir, aku nasir, di dalam benak ada sir. Cinta, cinta, cinta, cinta, cinta membakar dada. Rindu, perawan Hongaria, Papa Hongkong, Ibu Taman Ria. Aku terganggu, tidur tak nyenyak seperti dulu. Setiap malam banyak lamunan, siangnya juga tak sedap makan. Nasir, aku nasir, di dalam benak ada sir. Pintu hatiku dicongkel dia. Nasir, aku nasir, di dalam benak ada sir. Cinta, cinta, cinta, cinta, cinta membakar dada. Dapatkan perawan Hongaria, Papa Hongkong, Mama Binaria.